إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُنَّ مِنَ النَّارِ. أخواتي في الله, para أمهات dan أخوات, رحمني ورحمكن الله جميعا. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk kita duduk sejenak mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Allah, mempelajari Alkitab was Sunnah, yang hanya dengan keduanya lah Rasulullah SAW menjamin umatnya untuk selamat dari penyimpangan. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati. Dua hal yang telah aku tinggalkan bagi kalian, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan sesat, tidak akan menyimpang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran wasunnati, dan sunnahku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Terkhusus di zaman ini, akhwati fillah a'azani Allahu ayyakun, di zaman yang penuh dengan fitnah, amalan yang paling afdal yang bisa melindungi jiwa kita dan orang-orang di sekitar kita dari derasnya fitnah yang menimpa adalah dengan menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan mempelajari dan mengkaji Alkitab, Al-Quran, Wasunnah. Maka walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, waktu luang untuk mempelajari Al-Quran was Sunnah, mempelajari dinul Islam. Barakallahu li wa lakum. Di pagi hari ini, ya, menjelang siang ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tema kajian kita, tema rutin di setiap pekan pertama, yaitu temanya Sifatul Mar'ah As-Salihah, sifat-sifat atau karakteristik wanita salihah. Sifat berikutnya yang merupakan ciri dari wanita salihah adalah ta'zimu ma'azzamahullah. Ta'zimu ma'azzamahullah, menghormati dan mengagungkan perkara-perkara yang Allah agungkan. Ta'zimu ma'azzamallah, mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk ciri dan sifat wanita salihah. Amalan biqaulillahi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan yang demikian ini, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka sesungguhnya yang demikian itu, hal itu munculnya dari ketakwaan yang ada di dalam qalbu, ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi alamat ketakwaan yang ada pada seorang hamba mukmin maupun mukminah bisa terlihat dari amalan zahirnya, yaitu dalam bentuk ta'zim syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Ta'zimu ma'azzamallah, mengagungkan apa yang memang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, fasya'airullah a'lamu dinihi. Sya'airullah a'lamu dinihi. Asy'air jamak dari syairah, syiar agama. Maka sya'airullah maknanya adalah a'lamu dinihi, perkara-perkara yang dengannya dikenalilah agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dinul Islam. Syiar Allah adalah simbol yang dengannya Islam terbedakan dari yang lain. Demikian makna syair. Segala bentuk perintah Allah dan perintah Rasulnya, segala amalan yang disyariatkan itu merupakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah baik yang bersifat ibadah, amaliyah, maupun syiar Allah yang sifatnya adalah i'tiqadi, perkara-perkara yang terkait dengan keyakinan-keyakinan. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah tersebut, maka itu adalah bukti dari ketakwaan yang ada di dalam kalbunya. Sehingga sebaliknya, barang siapa yang dari zahirnya saja sudah terlihat kurang mengagungkan syiar-syiar Allah, cenderung meremehkan dan tidak mengindahkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bukti yang menunjukkan lemahnya ketakwaan di dalam kalbunya. Demikian akhwati fillah. Barakallahu li wa lakum. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj pula ayat yang ke-30. Ya, kalau yang tadi ayat ke-32. Ini ayat yang ke-30, Allah taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan dan menghormati hurumatillah, maka itu adalah lebih baik baginya. Inda Rabbi, di sisi Rabbnya. Apa itu hurumatillah? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan banyak pendapat dari kalangan para ulama terkait dengan makna hurumatillah. Qala rahimahullah, qala jama'atun minal mufassirin. Sebagian ahlu tafsir, para ulama ahlu tafsir ketika menafsirkan hurumatillah, qala jama'atun minal mufassirin hurumatillah hahuna ma'asihi wa ma nuhiya anhu. Hurumatillah atau hurumatullah, yang merupakan jamak dari hurmah, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ma'asihi, perkara-perkara maksiat. Wa ma nuhiya anhu, dan segala apa yang dilarang untuk dikerjakan. Segala sesuatu yang Allah larang, segala sesuatu yang dilarang pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu termasuk hurumatullah. Lalu apa makna ayat wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih? Barang siapa yang memuliakan dan menghormati hurumatillah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Beliau melanjutkan, wa ta'zimuha tarku malabisataha, atau tarku mulabasatiha, tarku mulabasatiha, dan memuliakan, menta'zim, mengagungkan dan memuliakan, menghormati hurumatillah adalah dengan tarku mulabasatiha, dengan tidak ya berdekatan dengannya, tidak mencoba mendekati perkara-perkara maksiat tersebut, tidak mencoba ya mendekati perkara-perkara yang telah Allah haramkan, bahkan dia menjauhinya, menjaga dirinya dari terjatuh kepadanya. Ini adalah bentuk ta'zim hurumatillah. Naam. Sehingga makna ayat ini, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, barang siapa yang menta'zim hurumatillah, yaitu menjauhi perkara-perkara maksiat, menjauhi perkara-perkara yang telah Allah haramkan, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Taib. Dan adapun makna hurumatillah secara umum bisa juga dimaknakan ma yajibu ihtiramuhu. Ya, al-hurumat jamak, bentuk jamak dari al-hurmah. Bentuk jamak dari al-hurmah. Wa hiya ma yajibu ihtiramuhu wa hifdhuhu min al-huquq wal ashkhas wal azminah wal amakin. Fa ta'dhimuha tawfituha haqqaha wa hifdhuha min al-ida'ah. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan berbagai pendapat para ulama, para ahli tafsir, beliau menjelaskan was-shawab annal hurumati ta'ummu hadha kullahu. Yang benar istilah al-hurumat, wahya jam'u hurmah, yang merupakan bentuk jamak dari hurmah, itu mencakup semua apa yang telah disebutkan tadi maknanya. Wahya ma yajibu ihtiramuhu, yaitu segala apa yang memang wajib untuk dihormati di dalam syariat ini. Wahifdhuhu, dan wajib untuk dijaga. Baik yang terkait dengan hukuk, minal hukuk, dengan hak-hak, tentunya hak terbesar yang harus kita hormati dan harus kita jaga adalah hak Allah Rabbil Alamin, Rabb yang telah menciptakan kita, memiliki hak atas kita. Dan hak terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba terhadap Rabbnya adalah tauhid, mentauhidkannya di dalam peribadatan, dan juga mentauhidkan Allah pada tiga macam tauhid, yaitu tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhid al asma was sifat. Naam. Kemudian hak para makhluk, mulai dari yang terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba, hak para nabi dan rasul, hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hak untuk kita taati perintah-perintah beliau, hak untuk kita ikuti bimbingan dan tuntunan beliau, hak untuk kita pelajari dan kita amalkan sunnah-sunnah beliau. Demikian. Begitu juga berbagai macam hak-hak yang harus ditunaikan di dalam syariat ini. Maka barang siapa yang menghormati dan memuliakan, mengagungkan hak-hak tersebut, ya, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Dan itu juga merupakan bukti dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Jadi walaupun at-taqwa, ya, itu adalah perkara yang sebagaimana disebutkan Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada dalam hati. Ya. Naam. Karena definisi takwa sebagaimana disebutkan para ulama, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Sehingga disebut dengan at-taqwa, yaitu engkau menjadikan antaramu, antara engkau dan azab Allah wiqayah, penghalang yang bisa menghalangi antara engkau dengan azab Allah. Dan itu sumbernya ada di dalam hati, namun bisa terbukti, bisa terlihat dari amalan zahir, ya, bisa terlihat dengan sejauh mana dia menjaga dan memuliakan, mengagungkan hak-hak Allah, hak-hak nabinya dan rasulnya, begitu juga hak-hak makhluk yang memang diperintahkan untuk dijaga dan dimuliakan, hak kedua orang tua atas kita. Nah, sampai-sampai di dalam sebuah riwayat yang mauquf, ya, tapi marfu hukman, mengatakan ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu bisa didapat, diraih ketika seorang anak bisa membuat ayahnya ridha kepadanya, dan sebaliknya wa sakhatur rabb fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu bisa terjadi ketika seorang anak menjadikan ayahnya murka dan marah kepadanya. Ini baru ayah, baru orang tua laki-laki, bapak. Sedangkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah ketika ditanya, ya, oleh seorang sahabat, man abar ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Qala ummak, kepada ibumu. Thumma man, kemudian kepada siapa? Ummak, kepada ibumu. Sampai beliau ditanya di kali yang ketiga tetap menjawab ummak. Barulah ketika di kali yang keempat Rasulullah ditanya, baru menjawab abaka. Sehingga dari hadis ini, hak ibu tiga kali lipat daripada hak ayah. Kalau di riwayat tadi disebutkan kemurkaan Allah bisa terjadi ketika seorang membuat ayahnya murka, marah, maka lebih-lebih ibu. Lebih besar kemurkaan Allah ketika seorang ibu dijadikan marah oleh anaknya. Ini hak manusia, hak makhluk, orang tua, sangat besar hak orang tua atas anaknya. Ya. Dan barang siapa yang menjaga, memuliakan hak ini, maka itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam kalbunya. Taib. Begitu juga hak-hak yang lain, ya, yang terkait dengan makhluk. Hak para ulama, ya. Hak para ulama adalah kita merujuk kepada mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka, mengambil bimbingan dari mereka, memahami Al-Quran wa sunnah dengan bimbingan mereka. Ini hak mereka yang harus kita tunaikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ini juga kita harus hormati. Ya. Ini hak para ulama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hak suami atas istrinya juga demikian. Ini termasuk hurumatillah, termasuk syairullah yang harus dijaga, harus dimuliakan dan harus dihormati oleh seorang wanita. Naam. Bagaimana ketika seorang suami sampai dibuat tidak ridho, marah karena ulah istrinya, ya, bisa-bisa kemarahan itu, ya, menjadikan si istri tadi terlaknat, dilaknat oleh para malaikat. Kenapa? Karena besarnya hak suami atas istrinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atah ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang istri, seorang suami memanggil istrinya, ya, kemudian dia tidak mau, enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, sehingga si suami sampai bermalam dalam keadaan marah, tidak ridho, apa balasan yang didapat oleh istri tadi? Yaitu la'anatul malaika, sampai dilaknat oleh para malaikat yang ada di langit sampai pagi. Demikian. Kenapa sampai seperti ini? Karena besarnya hak suami atas istrinya. Sampai-sampai di dalam Islam, seorang wanita tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Wa la ta'dhan fi baitihi illa bi'idznih." Tidak halal hukumnya. Perhatikan, ini puasa. Puasa itu bukan perkara maksiat, justru perkara ibadah, ya, puasa sunnah. Bisa diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah. Tapi kata Rasulullah tidak halal seorang wanita berpuasa, ya, dalam keadaan kondisi suaminya sedang ada di sisinya kecuali dengan izin suaminya tersebut. Ya, dan juga tidak boleh, tidak halal bagi seorang istri memasukkan orang lain masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Maka ini sekali lagi menunjukkan besarnya hak suami atas istrinya. Dan juga beberapa hadis yang lain. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Ya. Hak anak-anak kita atas kita. Anak-anak kita, putra dan putri kita, al-abna, al-banin wal-banat, juga memiliki hak atas kita, ya, yang harus kita tunaikan. Dan itu juga merupakan hurmatullah wa sya'airullah Ya barang siapa menjaganya, barang siapa mengagungkannya dan memuliakannya, menghormatinya, itu merupakan tanda ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Hak anak yang harus kita tunaikan. Hak pemeliharaan. Hak pendidikan. Hak pengarahan. Hak penjagaan. Kita jaga anak-anak kita dari berbagai hal yang bisa merusak agama dan akhlaknya. Ini kewajiban kita. Jangan biarkan anak kita rusak agama dan akhlaknya, ya. Justru karena ulah kita sendiri, ulah orang tua sendiri. Ya. Ini bentuk dia meremehkan hurumatullah wa syairullah. Ya. Jadi harus benar-benar kita jaga. Ini hak-hak yang terkait dengan hak makhluk, yang itu juga merupakan hurumatullah. Di sana juga ada hak-hak yang terkait dengan azminah, dengan waktu-waktu, ya. Hak-hak yang terkait dengan amakin, ya. Naam. Barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan, ya. Sehingga ta'zimu hurumatillah maknanya adalah taufituha haqqaha wa hifdhaha minal ida'ah. Yaitu menunaikan haknya, ya. Dan menjaganya dari sikap ida'ah, meremehkan dan menyepelekan. Itu makna ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Maknanya adalah menunaikan hak-haknya, hak-hak tersebut, ya, dan tidak menyepelekan serta meremehkannya. Wa min ta'zimi ma'azzama Allahu ta'zimul haq subhanahu wa tasdiquhu fi ma akhbar wa amara wa naha. Ya, tadi sudah kita sebutkan, kita singgung, ya. Memuliakan syiar Allah, memuliakan hurumatillah, ta'zimu hurumatillah, yang paling besar adalah ta'zimul haq, mengagungkan al-haq yang merupakan ismun min asma'illah, al-haq. Ya. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dan yang demikian ini karena Allah lah yang al-haq, maha benar. Ya. Maka bentuk ta'zimu al-haq adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan segala berita yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian juga ta'zimu anbiya'ihi wa rusulihi wal ulama' salihun. Kita memuliakan, mengagungkan para nabi dan para rasul. Tidak boleh kita sedikit pun melakukan intiqas, ya, merendahkan martabat mereka. Tidak boleh. Begitu juga para ulama' salihun. Juga memuliakan Al-Quran. Dan yaitu dengan mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya. Begitu juga Rasul, sunnahnya harus kita ta'zim, harus kita agungkan, harus kita hormati. Tidak boleh kita mengedepankan hawa nafsu kita daripada sunnah Rasul. Ya. Ketika kita mendengar sebuah sunnah dari Rasulullah SAW, sikap kita adalah tunduk dan patuh menerimanya dan mengamalkannya. Tidak boleh kita mengedepankan hawa nafsu kita di atas sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Demikian akhwati fillah, para akhwat dan ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Perhatikan, ini buah yang bisa kita ambil. Buah faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengagungkan syiar-syiar Allah dan bisa mengagungkan hurumatullah, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan amalan seorang hamba. Fa'ala hasabi qadri ta'zimillahi wa hududihi wa ta'zimi ma'azzamahu subhanahu yasirul insanu mu'azzaman lahu qadruhu wa manzilatuhu wa ihtiramuhu. balasan yang bisa kita dapatkan, buah yang bisa kita ambil ketika kita bisa mengagungkan syiar-syiar Allah dan bisa mengagungkan hurmatullah adalah sebesar apa kadar kita mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Allah, ya, maka sebesar itu pula seorang hamba akan dinaikkan derajatnya. Maka sebesar itu pula lah dia akan diberikan balasan berupa kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Beliau berkata, ikhwani isma'u nasihata man qad jarraba wa khabara annahu. Wahai saudara-saudaraku, kata beliau rahimahullah, dengarkanlah nasihat dari orang yang sudah berpengalaman, qad jarraba, yang sudah mencoba dan mengalami langsung, wa khabara, dan benar-benar paham tentang hal itu. Annahu biqadri ijlalikum lillahi azza wa jal yujillukum. Sebesar apa kadar engkau memuliakan Allah dan menghormati Allah, mengagungkan Allah, maka sebesar itu pula lah Allah akan memuliakan engkau. Wa bimikdari ta'zimi qadrihi wa ihtiramihi yu'azzim aqdarukum wa ihtiramakum. Sesuai dengan kadar engkau memuliakan dan mengagungkan Allah dan menghormati Allah, memuliakan Allah, maka sebesar itu pula lah engkau akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki ucapan dan penjelasan yang semakna dengan ini di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Ketika beliau menjelaskan anna dzunub min masawiha annaha tud'ifu ta'zima ar-rabb subhanah. Ketika beliau menjelaskan bahwasanya di antara dampak negatif dari kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, di antara dampak negatifnya adalah melemahkan sikap ta'zim, melemahkan sikap pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membuat sebuah pasal di dalam kitabnya tersebut. Faslun wa min uqubatid dhunub an tud'if atau an tad'uf annaha tud'ifu fil qalbi wa qarahu fi qalbil 'abd wa labut sya'a am aba. Di antara hukuman yang akan ditimpakan kepada seorang hamba yang berbuat dosa, annaha tud'ifu fil qalbi wa qarahu, dosa tersebut akan melemahkan sikap pengagungan hamba tersebut, sikap pengagungan di dalam hati hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dampak negatif maksiat, bukan perkara yang remeh. Ya, dosa yang dilakukan seorang hamba bisa, ya, di antara bentuk hukumannya adalah menjadikan, melemahkan sikap pengagungan di dalam hati seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walabud, dan ini pasti akan terjadi. Sya'a am aba, baik si hamba tadi, ya, sadar maupun tidak sadar, ya. Kenapa? Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abd lama tajarra'a 'ala ma'asihi. Karena seandainya, ya, pengagungan di dalam hati seorang hamba itu tamakkana, kuat, tentunya si hamba tadi tidak akan yatajarra, berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melanjutkan, wa rubbama iktarral muqtar wa qala innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja' wa ta'i fi 'afwihi la dha'fun wala dha'f la dha'f 'azamatihi fi qalbi. Ya, sebagian orang yang tertipu dengan jiwanya sendiri mengatakan, ini beliau menyebutkan sebuah syubhat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat untuk halalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagian mereka, ahlul ma'asi, berkata, yang menjadikan kami melakukan maksiat itu adalah kami memiliki sikap rojak. Karena bagusnya sikap rojak yang ada pada diri kami. Ya, karena kami mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya harapan kami untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan kami bermudah-mudahan di dalam melakukan maksiat, bukan karena kami tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Justru karena kami ya memiliki rasa harap yang tinggi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Syubhat sebagian orang yang naam ingin menghalalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza min mughallatati an-nafs. Ini adalah kekeliruan yang besar, ya. Jiwa tadi sudah tertipu dengan naam hawa nafsunya. Ini adalah syubhat yang menyesatkan. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abd wa ta'zima hurumatihi yahulu bainahu wa bainadh dhunub. Karena apa? Karena sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kalbu seorang hamba, ya, dan juga pengagungan terhadap syariat Allah, hurumatihi, itu akan bisa menghalangi hamba tersebut dari dosa-dosa. Wal mutajarriun ala ma'asihi ma qaddaruhu haqqa qadrih. Dan orang-orang yang berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang tidak memberikan hak Allah dengan sepantasnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan kadar yang sepantasnya. Sehingga mereka berani bermaksiat kepada Allah, berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kita lanjutkan dan kita singkat ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa min ba'di uqubati hadza. Dan di antara bentuk hukuman yang akan menimpa para pelaku dosa, para pelaku kemaksiatan yang berani melanggar hurumatillah adalah ayyarfa'ullahu azza wa jal mahabatahu min qulubil khalq. Ini termasuk faedah yang penting dan merupakan faedah yang daqiqah, faedah yang sangat detail, yang tidaklah dijelaskan kecuali oleh ulama yang telah mumpuni dan telah berpengalaman di dalam bidang ini. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkenal sebagai ulama yang sangat detail ketika beliau menjelaskan dan menjabarkan berbagai amalan hati. Ya. Berbagai dampak negatif hukuman-hukuman bagi para pelaku maksiat dan pelaku dosa. Kata beliau, di antara bentuk hukuman yang akan menimpa seorang hamba yang melakukan dosa dan berani melanggar hurumatullah, ayyarfa'ullahu azza wa jal mahabatahu min qulubil khalq. Yaitu Allah akan mencabut dari kalbu para makhluk, ya, rasa segan kepada si pelaku maksiat tadi. Artinya akan jatuh martabatnya di hadapan makhluk, akan jatuh kedudukannya di hadapan para makhluk, dia akan direndahkan, dia akan dihinakan di hadapan para makhluk. Wa yahunu alaihim wa yastakhiffuhum wa yastakhiffuna bih. Mereka, para makhluk, akan meremehkan dia, akan ya merendahkan dia dan meremehkannya. Kama hana alaihi amruhu, sebagaimana si hamba tadi telah meremehkan perintah Allah, meremehkan syariat Allah, meremehkan aturan Allah, istakhaffa bihi wastakhaffa fi wastakhaffa bihi fa ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhu annas. Ya, jadi demikian. Sebagaimana si hamba tadi telah meremehkan dan menyepelekan hak-hak Allah, sebagaimana dia tadi telah melanggar hak-hak Allah dan menyepelekan aturan-aturan Allah, maka hukumannya adalah dia juga akan diremehkan, direndahkan oleh para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhu annas. Sejauh apa seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula manusia akan mencintainya. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sebuah hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya yang mukmin, ya, Allah akan memanggil Jibril alaihi salam. Ya, yunadi Jibril alaihi salatu wasallam wa yaqul, dan Allah akan berkata, berfirman, "Inni uhibbu fulanan." Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Yang disebutkan namanya di hadapan Jibril. Maka Jibril akan mencintainya pula. Karena Allah telah mencintainya, maka Jibril pun akan mencintainya. Dan tidak berhenti sampai situ. Ya, Jibril akan menyeru kepada penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Memerintahkan kepada penduduk langit untuk mencintainya. Ya, fawudi'a al-qabul fil ard. Sehingga dia akan diterima, akan diletakkan, ya, penerimaan baginya di pada penduduk bumi. Demikian balasan yang akan diterima seorang hamba ketika dia berhasil, ya, mengagungkan syairullah wa hurumatullah. Sekali lagi, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan amalannya. Ya. Beliau melanjutkan, wa'ala qadri khawfihi minallah yakhawfuhun nas. Sesuai dengan besarnya kadar takut seorang hamba kepada Allah, sebesar itu pula makhluk akan takut kepadanya. Ya. Naam. Wa'ala qadri ta'zimihi Allah wa hurumatihi yu'adzibun nas hurumatihi. Sejauh apa seorang hamba mengagungkan Allah dan mengagungkan hurumatuhu, aturan-aturan Allah, maka sejauh itu pula manusia akan mengagungkan, memuliakan, ya, kehormatannya. Naam. Demikian akhwati fillah, para khawat dan ummahat, azan ya Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini bisa bermanfaat bagi diri kita, ya, semuanya, sebagai bentuk pencerahan, bisa menambah iman dan takwa kita. Dan tentunya di dalam kita beramal bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan, ya, pujian dari manusia, agar manusia cinta kepada kita, manusia senang kepada kita, kita dihormati, kita dimuliakan. Tidak. Ya. Balasan itu hanya didapatkan ketika seorang hamba di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, ya, terpenuhi padanya syartai kubulul amal. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar dan kita pahami, yaitu dua syarat diterimanya amalan. Al-ikhlas lillahi ta'ala, beramal ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridhonya, untuk mendapatkan kecintaannya, dan untuk mendapatkan balasan di jannah, di akhirat nanti, dan juga mengamalkannya dengan mengikuti sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.